hati dan jalin cinta jo urang dan sayang jo mandeh kandu balain rasa tak buang badan karan taura dinarilah bayi bu hati asakan dah tak mungkin jo janji tapi mana kini tiada berita denai di kanto indah batali padinya hati kama dan batenda dan menangis surat jatuh janji hati mana